suratan mustaqim suratan lagi. Anam ta'alihim khairin mukhiba. Jadi awal nadi arsalar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushram baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i nggih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira wa huwa Allah ta'ala iku alladhi dzat arsala ingkang lepas sapa ladhi utawa ingkang utus sapa ladhi ar-riyaha ing piro-piro angin wa fikiro atin arriha ing angin maksudnya mufrad busron nusuron nusron pokoknya teng sapah nih busron nusuron busron nusuron hale ingkang nyebarno atau hale ingkang jadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmati Allah maksudnya ana ing ngarepe sedurunge rahmati Allah maksudnya udan gitu. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kuda malmatori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qira'atin bisukunisin kelawan sukunisin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelawan sukunisin wa dhammil muwahhadah lan dhammai ba badalan nun khali dadi gedine nun kira'i kita busron terus nak teng sapahi nusuron kalian nasron terus nak kira'i kita napa busron jadi wa dhammil muwahhadah dhammai ba titik sitok busron ya badalan nun jadi buatan nusuron tapi napa busron mubasyiratin tegese angin itu nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrati sing pertama iku nusyur. Nusyuran karasulen rasul rusul. Nggih nusyur, nusyur. Wal akhira utawi mufrati sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurana ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurana ma'aning banyu tahuron kang nyucakno. Mutahiron iki sing kang nyucakno. Sokaya anut ana sing nyucakno nyucakno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu ora iso najis. Wis pokoke banyu ku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kola. 2 kola niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kola. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis yeah. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak nopo tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Jadi misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo najis. Tapi wis macam-macam lah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan istihad. Gak menyesatkan ya rabo, sebenteng ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai itu. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir, ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede ini sumur enggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najis ya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sama rasa bojiro-jirono. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya ini ya paham gitu. Mane nek sampean ditangleti. Kulo sering ditanya sama orang-orang Jakarta. Gus, saya ini punya air langganan PDAM. Itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus enggak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci enggak itu? Terus saya tanya, "Lah kamu pakai enggak?" Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, gitu. Lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring enggak apa-apa. Sapi teng macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i, dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau tetong sapi kan ijek ono inti kolmat rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikol. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, enggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini, waduh sih, ada lama sih, darah suci. Tapi nak kotoran itu kan enggak ada. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu enggak usah diistihati. Pokoknya Nabi ngendikan begitu. Ya sudah, orang terus, ya sudah begitu. Paham ya, terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Cude kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Di air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu, ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa mus? Boto? Boto bangunan? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu gitu. Terus dipakai boto. Itu campur-campur, dibulet-bulet. Terus jadi apa? Boto. Cara madhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa, karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madhab Hanafi suci, karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasek-fasek itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat, dibakar sholat suci. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah, pokoknya ada sumur. Sumur loh tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini badang-badang anjing dan bekas orang-orang khed, kotoran khed itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajis, alma utahurun la yunajisuhu. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak, sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain, masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Riba. Lah itu ya itulah ijtihad. Ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Kaya nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku. Engger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas Gus, saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini, saya tahu sendiri. Ya, tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Nah. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari Gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau ngiling najis ya, atau ngiling suci ini. Kan, gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antaduro. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tohur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Faham ya Fatih? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk ini dipakai wudhu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Faham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah, itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama nanti soalnya kalau cerita. Kalau cerita sama nak kedesek nggih ngaku sing gampang mawon. Gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepur. Faham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim. Kalau dolim banget dolim. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zoluman jahula. Zolim itu zolim biasa, zoluman banget zolimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok. Berarti kalau tohuran banget nyudahin, berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustama. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustama. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh. Tau nginep hotel gak dirugin. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kalau intikal lah ya sesuci. Takoki pangeran, takok gue bolak-balik intikal mazhab pasti. Jari sapa jari Gus Pak takoki. Lah kowe muni bekoro takoki malah pusing. Kayak Mbak Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayat itu masyur Mbak Khalil Bangkalan tidak nalkin mayat itu ya kan ya, aku sibuk urusan pakai takutnya malaikat ngenteni Mbak Khalil tinggal mirip disini mana dok, nalkin meneh ya jiyo, soe nah takutnya malaikat merob buka sama Nabi Uka ngenteni ketuaannya maksudnya di ngenteni dene ya sudah ditinggal ya. Ya harus ditakutnya yang dene orang kabudut pokoknya diwarai kape. Nah terakhir-terakhir beliau rada modern. Ngentah ini ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Ketua rombongan. Tapi aja tiru kan gue takok malaikat ngetos Gus Pak. Aku teko duduk mawon Gusti. Sewen. Yakin mugo rohir ngomong ngoten kula ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda. Apa? Ya tugas standare mung kan akhir duduk iku wis. Biasa ae. Biasa duduk ya tak kan apa. Nah itu mungkin guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yaumana tuqullahu nasim biimamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyaros syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju, ya ma'asyaros malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Nggih coba orang Indonesia mbok bodho, mbok ora, mbok pinter, mbok ora ngger Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah wa ala. Ya kita tidak tahu, tahu-tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung. Gitu. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua ini partai dia itu pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang tetap. Paham ya, jadi nanti sampean itu ditanya, itu liwat nawa. Liwat nawa ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin tindak. Nah yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yawmal kiamati hurran muhajjalin min azhari wudhu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum asunnan. Kalau saya masih hidup, berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya ini Quran ada sunnatullah hilatif sunnatullah filadzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundut jare Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'akulu suhkon suhkon. Ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat, ahdatsu itu apa? Ada yang, oh itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah-bid'ah ibadah mahdoh. Jadi misalnya orang melakukan sholat duhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papa tes kesel ke malam ini 6 itu. Utawa duhur kok mau tolong rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdoh. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal tidak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rogen itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup dua dia. Nah, buatan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau enggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya. Litas tahu ala zuhuri sumatas kuru ni'amata rabbikum idas tawa itu ma'alehi wa ta'kulu subhanalladzi sakhara lana hadza wa kunna lahu. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan teksnya memang unta itu, terus kamu baca subhanalladzi sakhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta, sehingga kalau yang naik Innova enggak usah baca itu? Wah, aku numpakku ora unta kok dadi rasa maca subhanalladzi wa sakhara. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng to masuk masepuk kanthi. Makanya sensitif ya, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Enggak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diam aja. Sudah sebenarnya ora cocok karo sampe nglakoni tapi enggak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan, puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balilo-balilo terus, terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran. Jangan, 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu 1 minggu sekali, sapalayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon, pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi menyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Enggak pernah, setahun aja enggak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari, kamu setuju. Tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam, kamu enggak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa. Tapi lakukan perintah Nabi tiap hari, tiap 3 hari, khatam. Menang deh. Jadi, lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan, ya harus tiap 3 hari khatam. Karena dawuh Nabi, iqra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon. Cuman semaan, apal Quran, semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu tuh apal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae ora apal ya nyemak ae kena kesel yo mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bari pemangan ente akeh kan ala lucu. Oh nyemak yo udah kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok gres kebar ya wis. Aku seprah kelakuane wong nyemak. Kan dene ora apal kan ya. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhirnya pinter sing maca kembar guri. Faham ya, terus wau ya, tohuron ya, tak latih memahami Quran secara lugat. Ke Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut madzhab ini tidak ada air apa mustamar. Tapi kita biasa madzhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustamar. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama ima antohuro mutohiron tegese banyu iku sing nyucen linuh iya supaya maringi urip ingsun bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran ya aku nak ngurip no bumi iku ya nganggo lantaran banyu. Jadi aja mbok soal pangeran kok buta lantaran. Waduh repot. Wong Qurane pangeran dhewe mesti lan aku nak nggure Prabu milih wat lantaran. Banyu rasa mbok jero-jerono. Pangeran kok buta lantaran. Rasa lantaran lah ya iso, tapi nek apa bangun lantaran ya oleh ya aja terus apa mau ngabu wasilah. Wah ya malah kacuk. Rasa ngono-ngono ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir. Mumpun wonten iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuh iya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air, ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, nggih. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur, kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi gak mau mimik obat, membuktikan bahwa Allah itu gak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-Aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu, gak mau dia, enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, gak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama, oh dokter goblok, kamu belum tahu ya kalau Allah itu gak butuh wasilah, malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum Aqaqir? Terus, lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, saya Musa, sehingga fungsi herbal ini aku sopo gejenengan. Lah yo aku gaya fungsi ini ngono kayak ngombe kok ragel, sehingga aku ya aku. Jadi sehingga budrek aku nak aku yang ngeluh, budrek mandi, sehingga aku ya pangeran rumang samu sopo. Sehingga we ruhin abar kelon lego ya pengira mangsa musuh kemudian bujurnya ayo ya kan sehingga itu pengira rasa aku isi no gengsi gue rasa mau kalau mau nyelak dibanding bujurnya ini suargo nah itu nyo ya ayo ngurukin yang diselera faham gitu. Terus itu masalah yang gak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa, tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang, termasuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan, memang selera kamu begitu. Kamu harus gak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, gak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, gak usah nganggu ahli-ahli, gak usah nganggu akeh, tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Gak usah jimat-jimatan, ini hati apa? Booming, ngoten mawon, ini hati. Kalau nunggu akeh larang, sedurunge rame-rame nih akeh. Barang akeh rame terus buatan kulon gue. Darah ini murah repot. Enggak, kulon buatan sobo. Dulu akehnya bapak itu zaman bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus. Dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25 ribu, muruah, camah, cara Jawa camah, tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu, ake-ake yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya, yang asal itu yang itu. Faham gitu, terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur, ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustanab. Lah menurut hadis teks hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari telapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Enggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. ya sama ikut mana ya. Ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain, kan gampang, gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ, itu harus banyak banyak pilihan. HP kertune loro masa mazhab mesti itu. Nah, itu kan. Gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah, istilah pangeran li nuhiyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan perantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya yes, pokoknya yes. Sudah pakai dua kartu apa susahnya? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maitat. Wanus kiyaku. Lan nyirami ingsun yastawi podo baldata maita bitakfifi klan takfif maita, maksudnya buatan maita tapi apa? Maita yastawi podo fi ing dalam dawa maita apa al-mudhakar mudhakar mu'annas ulan mu'annas zakar ogu mudhakar nasopo Allah Ta'ala gu ing dawa maitan bitibari makani kelawan dihitung tempat, maksudnya maitan wanus kiyahu menik masalah naku lan nyiramno ingsun gu ing banyu ailma atrisi banyu mimasa yang berkoro kholak nakangus gawe ingsun ingsun gawe siraman an aman ing piro-piro rojo kaya kewan ibilan dikese unta wa bakoronan sapi wa gunamanan wedhus wa anasia lan piro-piro manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa ku dibakas dhisik kewane. Kok nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa ku kesunatane gowo kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kuwabe kita fikih nak salat istisqa sunatane ku wong kon nggowo apa? Kewan. Tapi aja kethek lho. Contone kono iku ya kaya wedhus sapi, ngutus kowe kethek ula bulus wae. Malaikate bingung. Maksudnya kewan iki kewan tapi aja bulus, kethek, ula. Mulane teng daerah mriko, teng daerah Sarangun nate kekeringan. Padang kekeringan tiang salat istiqo ono sing go sapi go wedhus delalah bar salat istiqo udan. Tapi kula seneng iki ini pas udan kiai ini ngendikan itu. Kuwi aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mek wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqo butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Temen iki ngoten mboten. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan. Tapi yo soal jal kewan mbok iso bayak mong. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai. Ular kobra macam-macam. Malah repot. Nah ini menunjukkan gitu, karena manusia itu agak dosa. Mulanya jemben tengah roro masar itu manusia ora kepengen apa kewan ora kepengen jadi manusia, tapi manusia kepengen jadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turoba. Maksudnya kuntu turoba, ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didawi Allah kuni turoban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia subhan tengah orang masaruk bayar no koyok kewan sing akhir hayat ya mau didadekan no apa lemah. Ya, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan mana didisik no bima kholakna no apa an aman hiyen ya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya, ya apa manusia. Wa anasya lan piro-piro manusia kafiron kang akeh jamu insan yang telafat anasi jamai lafat insan. Wasuhu te aslina lafat insan iku anasinu faudilat muka digenti apa anu-nunun digenti ya aneh ya waktu imat lantin ezob no fiha yang dalem ya apa yang dalem ya apa al ya uya maksudnya ya sing songkondun di ezob no biya asli au jamu insin di jamai lafat insin walauka tersorof nahulan teman-teman mualak malik ingsun atau mutar-muter ingsun hu ing ma'ayil ma'atik sebaunya bainahum antara wong akeh liat dekaru supaya gelem eling sopo ngake asluhu ya dekaru. Niki kok usum nahu le utimat ya gamna apa ta uta fi dzali ing dalam dal wa fi qiraatin liyat quru bi sukuni dzal wa dhamil kaf ay liyat quru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bihi klan ma fa aba mongko mosok aksaruna si sewake akeh manusa muh ila kufuran kecuali mungkiri dan nikmat juhudan tegese mungkiri dan nikmat ngingkari dan nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina wigada mutirna den kei udan kita bina wigada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampe nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nah ilmu kula ni orisinil Allah niku gada adat gada sunnah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung, alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misale waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya semang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sain yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan Nabi Muhammad itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadise sahih. Yesu muli ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in hum ma'alikum fa akmilu iddatas sya'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak pengen ikmal. 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus dijak goblok bareng. Mulane susah jadi ulama. Mergo dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut dak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu dak kunut, Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu rois am. Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, udah kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari rois am neng PBNU, sing liwat ahwa, itu kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenengi kejutan. Ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodon biasa sama pernah, anggap aja. Kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan? Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Yuk ngajak goblok bareng. Faham ki biasa mah wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh yo. Roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya badek wong Yogyo, wah badek nasional, berarti yang badek wong Indonesia, anak badek rawang Indonesia. Jadi badek us, apa? Pakaian apa? Nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak kelabi putih. Ya. Orang-orang kesunatan ibadah nggak kelabi apa? Badek. Tapi nak kue wong ngalim, ben diarani kelabi putih gak wajib. Kudu kadang-kadang nganggu badek, gue nunjuk nana nganggu putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sederhana, sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau juban. Nah, juban kowe wong Arab. nak badek kesane kok ora sunah rasul, sunah rasul sunah putih, setengah-tengah nggo ben putih wis sunah rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir ron. Lah rusak nak mikir kanggo badek. Tapi itu tadi saya masih khusnudzon. Jika jadi tren nganggo kami hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis ngelurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih, nganggu mori kok mati ya sudah, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir, ya Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas al-fikin al-awalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarungan sitok dicancang di bawah baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin-tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat Bisau bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita-kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu, setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sira ketok. Ya kene ya, nek ngene wong mati dibungkus sempurna to. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mas. Sing mutin-mutin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirahe. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al 'ala rijlihi sa'an min izkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking enggak anane baju. Kuwi saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek sebab. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmad misluk. Mancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kok kowe ben roh. Nak dhisik jarak Islam ngene iki. Liyaroni al ahmad misluk. Ahmad ku bento sing level tinggi medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang. Sidik-sidik buka kurma sunah Rasul mergo ngaku kurma. Ya perkara iki kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh ayo. Makanya di fakta jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, titik wis. Kok cek repot ya hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng kae. Kulo ge sering, ngger kulo kan kiai, ngger but. Poso sesering sowan kata. Kadang sing sowan kowe mlete di bangku lho. Gus kurma Gus, enggak apa. Gak sunah kes, ah sunah bahmu pangan kue ya. Oh kiai gua warai rasopan. Aku tak buka aku degan. Aneh-aneh gitu. Namun di sunah sunah dia air usah kecanggama. Lagi buka aku kurma sekurang tahun, lebih kali tahun gus. Umur empiro, patang pulau gus. Ah tolong pulau walu tahun gak anggus sunah lagi rong tahun geger gak karuan. Biasa saja, dulu Nabi dia biasa. Nabi kalau zaman ngendikan ya ngeper sampai 4 kali. Kalau enggak mampu ini, kalau enggak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu enggak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gini sampai habis. Kulu ma'rufin sedekah, kalau udah bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludes gak usah sikitam rotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ora iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, dak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kau ngapain kayak kurma ya khutbah bareng terus pangan dewe entek no ya ada yang sobat terus kula tobat terus membuat ngomong-ngomong ini biasa saja kali ini sunnah-sunnah ini biasa saja dawe Nabi wal qasda tabluhu kamu itu yang biasa itu ya standar saja ya biasa jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sunnah yang dilakukan Nabi tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau berdoain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal nak ada nak bloder gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi sining kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan yo bloder, ora-ora. Adzan yo bloder gak sopan. Memang yo duwene klambi mau sitok iku. Adlo critane sak laban, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bar salam melayu. Jumle opo kita tak ya salah bang bersolat orang witir melayu kenapa? Maksudnya takoi ya Rasulullah, takoi Nabi. Salah bang kata sahabat-sahabat, kau nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kulo namun setunggal istri saya di rumah aja utuh. Saking tidak adanya baju. Nah, saya kira nang sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malayu troku kulu, layu troku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan, nukur orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan, kok tonggo yuyu, paham ya? Mungkin aneh. Kemudian nak ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Cuma penting duwe semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tertinggi sekali. Ya Nabi itu kan, misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus, mbak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting, tapi yang keriting ya gak apa-apa. Bukan berarti, wah keriting mirip Dajjal ganda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan, nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu, biasa saja buatan berlebih. Faham gitu, jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan lu sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau enggak mau minum sampai mulai firsana satin, sambil wedhus ijik larang. Walau bisik kita meroh separuhnya kurma, masih kadang enggak mampu, fabi kalimatin, toyibol, enggak mampu lagi. Ya, soalnya tak sedekah walau bitol koti wajin. Sedekah lah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon, karena paling enggak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut, menang, terus kita nyesal. Terus saya ngaji kan mikir, Gus Bak kurang apa? Kita yang ngaji kok ada yang kurang. Terus yang kedua nafsir roh paling kurang sanguni. Jadi repot. Mulanya pulau ngeten wis tak pikir, memang sampura tak pikir. Guyon kula sampai nangis, bukan di ganjaran akeh ndi. Muga guyon kula bilmen nangis sampai mikir utang. Jadi terakhir sedekah tol koti wajin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasib kan. Kiai ku happy ben. Sejak misale iki kiai kok rugen sumpek maca kukur-kukur bari ku amok. Bari ku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir. Wayahe tanggale bayar ku piye kredite. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim oleh nafsiri paling pergi pira iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana wong kukur-kukur mesti nek sing cuudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kalau suwon sama nak dadi kiai nak iso sedekah macam terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasodaku walau bitol qadha wajib. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan apa muka atau wajah. Mbah namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang enggak bisa melakukan itu apa? Yang enggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibaca lah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolahan kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhuyiro Rasulullah bena amro ini ilah taro aisyaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Makhuyiro Rasulullah bena amro ini ilah taro nabo aisyaruhuma malam yakun nabo isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saiki mulai Arab Saudi PG MRT mergo dhisik Nabi unta terus saiki nganggo nopo? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sampean notamu spesial misalnya pejabat negara sampean atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sacik kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampean muni sah ta ora? Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah apa kurang ajar? Wah, misale numpak kereta asenan ya. Angop sithik-sithik sebeng pitu. Ya kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak saya bakas menurut, ben ngerti hukum sampean, ben rona kiai ku bingung, ulama ku mikir hukum. Iku ketok gitu ceria kula, sampean ora bingung ora ceria. Fa ba mongko mos apa aksaru nasi sapa agak-agak manusa. Mo ila kufuran kecuali ngafiri nikmat Allah juhud. Tegese engkar linikmati maring nikmat haitsu qalu sekiranya ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada. Mutirna den kaeringi udan kita binawi kata sebab posisi bintang sing ini iki. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhir. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna iktine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno. Umpama wong ngersakno kabeh desa yo dene nabi, tapi kok kakean nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetap ini ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli kura maring kabeh penduduk kuliah sikobane ahli kura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liaguma supaya gede apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoknya Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi tapi Allah tidak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh ya kan anut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ana guyonan wong Arab wong Jawa binti ampe wong Jawa ya. Ke wong Arab itu cara obat itu dosis tinggi, mulanya dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam, jadi rapati salah. Penyakitnya ringan, jadi dobati kiai wis jadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ben ringan apa inti? Apa ringan mulanya jare ono, jare kiai Jawa, kita ya apa wong Jawa wis wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Eh, sahun ibu beli bos. Eh, orang bingung. Mana gua omongan dia apa? Bingung. Lopo analisis ngono barang. Eh, kau nganggur gua serempet. Fala tuti mongko ojo nurut siro al kafirin yang kira kira wong kafir. Fi hawa huming dalam hawa nafsu ne kafirin. Jadi kau jangan tuh wong kafir, ini menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir ya, misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang derek nongkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurun ayat iyam saskum korhun fako demasal koma korhum mislu. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam jadi demi Allah rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kue ngiyai terima ngono rawani. Kue tahajud kanyeben, bungi-bungi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bungi-bungi tangi, nyolong. Risikonya tinggi, ya anyep, mani. Jadi nanti kue di depan Tuhan dimaki-maki. Kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Nah, orang soleh diutangi duit, orang soleh medit. Sebenarnya dibanding no. Maling bik maling utang-utangan, orang soleh orang utang-utangan. Ya, emang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala ya. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang dolim juga sakit karena kezolimannya. Toh mereka berat, berat. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong kasut sidik-sidik, paling ngomong ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, raiso ngelakoni, paling gitu. Podo kiai ini paling kasut. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean-sampean jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedoliman. Enggak terus preman-preman ambilani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Serwepat preman-preman nak tobat itu serwepat. Kulo nu rasa nyesal betul tobat di preman. Nah, ono preman teng perapatan tobat. Niku terus neng masjid, min itika terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah, tobat itu tetep neng perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya sing iki tetep digenti generasine kan. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten. Mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar yo wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Terus kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma isal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sadinane kulo ora sadinane dungane Kamis masuk Islam. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Kok diwacana Quran surat Tuha. Bareng Islam metuki Nabi mohon wae rasane bareng Islam teng Masjidil Arqam ning bene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge boten langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bar iku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo derek akhir. Artinya enggak ada perubahan kan. Lah nurukin mantan preman mboten kok tobat ning kene ora roh. Mboten nduk arek kiai dene. Mestine ngono. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu, istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci. Ya misalnya terus wahsi tobat, sampean nyapu masjid. Terus gak duwe selera tarung. Zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge. Bareng cak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kuwi sing mlaku. Nek mau cerita-cerita ilmu, sampean ora kudu nglakoni. Itu gale wong preman brabrek. Blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngeboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 tak minimal di luar ini. Ora, malah pas tobat ngebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Serepot-repot. Tapi ya apik tobat, nanti cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham kena sampean tak kok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. Kalau itu sutek itu teka elek kan pikirannya ala sahabat yang menusa ruhin-ruhin es kayak iwang wedok sampai apa jenisnya ghanimah mesti medun sahabat itu rakabe kaya aku kan ada kaya kue barang macam-macam gunung Uhud itu dure mau sama sholani kita kira gunung Uhud kaya Merapi ini buatan nah kaya Merapi amanah yang dure tetap rakenek melayang tuh jadi gunung Uhud itu dure mau sama sholani buat dure putih kalau nanti mereka gula balik kan gak bisa nerung tahu. Gula kayak orang India, jadi malah itikaf teng gunung loh. Uhud, bapak dalilnya bapak ya raro. Lalu itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya, dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang gak ruhin-ruhin itu udah akabiri sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang ya, seperti itulah, sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu dipanglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak, sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu, pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali, mana yang sedikit, mana yang banyak. Abik Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, sanggup saja gitu, pokoknya tak ada gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi mau cek kitabnya mana bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut Falmughirati Subha itu. Yang itu wal adiyati napa dhabaha fal mughirati subha itu ya, pokoknya anggap seperti itu fal muriyati apa qataha itu kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan terus pasukan yang 3000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya karena di depan ini ada tegaran kuda tadi orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam toko wakil, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Faham sih maksudnya? Sehingga wong kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wonge padha. Mok bari setok dirubah. Lah misale sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya sahid, ya mati kabeh wong Islam. Lah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayangkan tuh nanti padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan Negarno Kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan. Padahal ya orangnya yang sama. Akhirnya orang kafir merasa, wah enggak imbang. Kita enggak imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang. Lalu itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cemerdas, bareng Islam tobat, nyapu masjid. Sebarikus ngaji, ngantuk. Padahal zaman kafir cemerdas, memperdayakan ekonomi nanti sugih ambil gede. Bareng Islam terus. Dunia nintek melarat terus nyapu masjid sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat ya tidak apa-apa itu tapi suge tetap kok zaman kafir suge zaman Islam kirim deh zaman Islam ya suge terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izzatil Islam wal muslimin mestinya tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa kok terus dari Gus Pak ngunduh elek ya orang nah, ini tobat mesti apa tapi nggak fair gitu loh maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsiro al kafirin yang berapa kafir fi hawa hum ing dalam selera hawa nafsune wong kafir wajah hidhum lan merangi osiro hum ing kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran maksudnya hujah uang itu nak merangi wong kafir nganggu Quran tidak mesti perang itu nganggu pedang. Ini jelas kita takdirnya, wajah itu bihi ebil Qur'an. Maksudnya perang nganggu Qur'an itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas kita benar agama apa Islam. Wajah hitlan merangi osirogum ingkufar bihi kelan Qur'an itu Qur'an itu si Qur'an jihad dan kelawan perang atau kelan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wawah ta'wah wa'ala dhidhat maroja ingkang lepas sopa Allah al-Bahraini ing dua laut. Arsalat ikseng lepas sopa wa ta'ala guma ing al-Bahraini mutajawiro ini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku adun iku banyu sing banget segere banget manise banget segere. Furatun ter enak diombe sadidul ubati sing banget manis. Iki kono nak anane mudah diminum. Hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun ter banget paite. Sadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing nopo gampang diminum maksudnya buatan pahit ketemu laut yang banget pahitnya meskipun banget asine apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bena guma antarane banyu sing nopo tawar lan banyu sing asin awo gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah kita ndak tahu pemisahe piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air nopo tawar layak tadi tuh ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liyo mergo wonten apa hajis wonten apa hajis ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi esitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatu huma apa campure banyu asin lan banyu tawar walmi